قال أخبرنا وقال الآخرون وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والهدية واللفظ ليحيى ابن يحيى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Imam An-Nawawi membuat judul dalam kitab Sahih Muslim Kitabul Hajj babun ma yandubu lil muhrimi wa ghairihi qatluhu min ad-dawabi fil hal wal haram. Hewan yang dianjurkan bagi orang yang sedang berihram dan yang lainnya atau yang tidak berihram dianjurkan untuk membunuhnya, ya, di tempat yang halal dan yang haram. Ya, ini maksudnya di tanah halal atau tanah haram. Hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, baik orang yang berihram ataupun tidak, baik di tanah halal maupun tanah haram. Hadis yang pertama dari Qasim bin Muhammad, dia mengatakan sami'tu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, aku mendengar Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un kulluhunna fawasiq, ada empat hewan semuanya adalah fasik. Makna dari fasik ini adalah keluar dari ketaatan. Maksudnya keluar dari kendalian manusia. Yang suka mengganggu. Ada empat yang selalu mengganggu. Yuqtalna fil hal wal haram. Empat hewan ini dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Apa yang empat itu? Al-hida'ah, burung sejenis burung elang yang dia menangkap ayam atau menangkap sejenis ya, mangsanya itu tikus. Wal ghurabu, gagak. Wal fa'ratu, tikus. Wal kalbul aqur, anjing yang ganas. Aqur itu ada orang menerjemahkan anjing gila, tapi aqur ini mutawahish, yaitu hewan atau anjing yang anjing yang buas. Di dalam syarahnya dijelaskan, terkadang dikatakan juga aqur ini seperti serigala juga digolongkan ke situ singa, harimau, ya, yang bersifat buas. Nah, kalau kita lihat semuanya itu disifati dengan fawasiq. Fawasiq ini adalah yang mendatangkan bahaya, yang mengganggu. Hida'ah, elang, kita lihat ya, ada elang yang menangkap kambing, dibuat terbang kambing itu. Malahan ada elang, jenis elang membawa manusia malahan, ya, ditangkap dan cakemnya dengan itu, namanya jawarih, hewan yang elang yang melukai dengan mikhlabnya, ya, dengan cakarnya. Itu hewan termasuk jenis hewan yang haram untuk dimakan. Qala faqultu liqasim afara'aytal hayyah. Lalu aku katakan, kepada Qasim, yakni Qasim bin Muhammad, apa pandanganmu tentang ular? Qala tuqtalu bisughrin laha. Lalu beliau katakan, yang kecilnya juga dibunuh. Kalau ular, ya dibunuh. Dalam hadis yang lain yang akan kita pelajari, ditambah ini ular. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala khamsun fawasiqu yuqtalna fil hill wal haram. Ada lima yang mengganggu, yang dibunuh di tempat tanah halal dan tanah haram. Kalau ketemu, ya, kita sebelumnya kita pelajari bahwa kita tidak boleh, orang yang berihram enggak boleh membunuh binatang buruan. Orang yang berada di tanah haram yang tidak berihram pun tidak boleh membunuh binatang buruan di dalam lingkungan tanah haram. Kalau di luar dari itu boleh. Nah, sekarang ada hewan boleh dibunuh bagi orang yang berihram atau yang tidak. Baik barang itu ditemukan atau hewan itu ditemukan di tanah halal ataupun tanah haram. Al-hayyah, yang pertama itu adalah ular. Yang kedua adalah wal-ghurabul abqa. Yang kedua adalah gagak. Wal-fa'ratu tikus, wal-kabul aqur, dan anjing yang buas. Wal-hudayya, hudayya ini yang tadi hida'ah, yaitu elang, jenis elang. Hadis yang ketiga juga dipertegas lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah SAW, khamsu fawasiq yuqtulna fil hal fil haram. Lima yang mengganggu dibunuh di tanah haram. Dan ini jika ditemukan. Nah, di sini lain lagi. Yang pertama, al-aqrab, Di sini yang pertama adalah kalajengking. Ya, kalajengking. Wal fa'ratu tikus wal hudayy. Al hudayya wal hudayya yaitu elang, wal ghurab gagak, wal kabul aqur. Ini anjing yang buas. Dari tiga riwayat ini berarti tidak jadi lima, enam jadinya. Ya, berarti situ ada ular, ada apa? Ada kalajengking, kemudian ada elang, kemudian gagak, kemudian tikus, kemudian kalbul aqur. Ya. Baik, hadis berikutnya dari masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun fasiq yuqtalna fil haram. Lima yang mengganggu yang dibunuh di tanah haram. Al fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal kabul aqur. Yaitu tikus, kalajengking, elang, gagak, dan anjing yang buas. Hadis berikutnya dalam sana dikatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli khams fawasiq fil hilli wal haram. Hadis berikutnya menjelaskan Nabi memerintahkan untuk membunuh lima yang mengganggu. Kalau hadis yang sebelumnya seakan-akan hanya sebatas informasi, boleh dibunuh orang berhak atau tidak, walaupun dia ada di tanah haram, boleh dibunuh. Namun yang di sini kita melihat Nabi memerintahkan atau Rasulullah memerintahkan. Amara Rasulullah. Oh, berarti ada unsur syariatnya untuk membunuh nih. Kalau nampak bunuh. Ya, kenapa? Karena dia mengganggu. Kalau enggak kita duluan, dia yang duluan, gitu. Hadis berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min ad-dawabi kulluha fasiqun tuqtalu fil haram. Lima dari binatang semuanya adalah fasik, semuanya adalah mengganggu, dibunuh di tanah haram. Yani kalau ketemu di tanah haram dibunuh. Al-ghurab wal-hida'atu wal-kalbul aqur wal-aqrab wal-fa'rah, yaitu gagak, elang, anjing buas, kemudian kalajengking dan tikus. Baik. Hadis berikutnya dari Nabi SAW, ya, dari Ibnu Umar nih, an abihi yani Abi Salim, ya, yaitu bin Umar, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khamsun la junaha ala man qatlahunna fil harami wal ihram. Ada lima tidak apa-apa bagi orang yang membunuhnya, ya, tidak apa-apa terhadap orang yang membunuhnya, jadi tidak dosa, tidak ada penghalangnya di tanah haram dan di waktu berihram, tidak dihalangi. Al-fa'ratu wal-aqrabu wal-ghurabu wal-hida'atu wal-kalbul aqur, yaitu tikus, kalajengking, kemudian gagak, kemudian elang, kemudian anjing yang buas. Qala ibnu Abi Umar fi riwayatihi fil hurm wal ihram. Ya. Fil hurm wal ihram. Baik. Hadis berikutnya dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu minad dawabi kulluha fasiqun la junaha lah la haraja ala man qatalahunna. Ada lima dari binatang semuanya adalah fasik atau yang mengganggu, tidak mengapa atau tidak apa-apa atas orang yang membunuhnya. Al-aqrabu wal-ghurabu wal-hada'atu wal-fa'ratu wal-kalbul aqur. Yaitu kala jengking, gaga, elang atau jenis elang, tikus dan anjing yang buas. Baik. Hadis berikutnya dari Zaid bin Jubair, anna rajulan sa'ala Ibnu Umar, ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar, ma yuqtalu fil muhaf, ma yuqtalu al muharimu min ad-dawab. Hewan apa saja yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram? Qala faqala fa akhbaratni ihda niswati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari istri Rasulullah memberitahukan kepadaku, annahu amara, bahwasanya Nabi memerintahkan, au umira, Nabi diperintahkan. Kalau Nabi memerintahkan itu bina ma'lum, Nabi diperintahkan itu bina majhul. Siapa yang memerintahkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang diperintahkan? An tuqtalul fa'ratu wal aqrabu wal hida'atu wa kalbul aqur wal ghurab, untuk membunuh atau dibunuh tikus, kalajengking, jenis elang, anjing yang buas dan gagak. Kemudian hadis berikutnya masih dari Ibnu Umar, ditanya oleh seseorang, ma yaqtulu rajulu minad dawabi wa huwa muhrim. Apa yang boleh seseorang untuk membunuh dari binatang yang mana dia sedang berihram? Qala haddatha حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والأقرب والحدي والعراب والحية. Salah seorang dari istri Nabi صلى الله عليه وسلم anhu kana ya'mur, dia mengatakan, salah seorang dari istri Nabi mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing yang buas, tikus, kalajengking, elang, gagak, wal hayyah. Kemudian ular. Nah, di sini tidak disebutkan 5 atau 4, tapi disebutkan poin-poin hewan-hewannya. Di sini hewannya berapa? Kambul aqur, fa'ra, aqrab, ul-hudayya, bul-ghurab, bul-hayya. Ada 6. Taib. Hadis berikutnya dari Ibn Umar. Maksudnya Rasulullah SAW qal, khams minad dawab laysa ala al-muhrim fi qatlihinna junah. Ada 5 dari binatang tidak mengapa bagi orang yang berihram untuk membunuhnya. Al-ghurab wal-hida'atu wal-aqrab wal-fa'ratu wal-kabul-aqur. Disebutkan lagi yang 5 tadi. Baik. Dan dari Abdullah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khams min ad-dawab ila junaha 'ala man qatalahunna fi qatlihinna 'ala man qatalahunna fi qatlihinna al-ghurab wal hida'atu wal 'aqrab wal farat wa kalbul 'aqul. Ada lima dari hewan yang tidak mengapa bagi orang yang membunuhnya, di dalam membunuhnya boleh dia membunuh, ya. Disebutkan tadi adalah gagak, jenis hewan elang, kemudian tikus, kemudian kalajengking, kemudian anjing yang buas, ya. Atau yang satu lagi apa, ular, ya, ular. Baik. Yang berikutnya dari Ibnu Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun la junaha fi qatlihi ma qutila minhuna fil haram. Ada lima yang tidak mengapa dalam membunuh, ya, apa yang dibunuh darinya di tanah haram. Dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun man qatalahunna wa huwa haramun fala junaha alaihi fihinna. Ada lima, siapa yang membunuhnya sementara dia sedang berihram tidak mengapa atau tidak ada dosa baginya, fihinna, pada hewan-hewan tersebut di dalam membunuhnya, yaitu al-aqrab wal fa'rat wal kumbul aqur wal ghurab wal hudayya wal lafdhu li Yahya ibnu Yahya, yaitu kalajengking, tikus, anjing yang buas, kemudian al-ghurab, yaitu gagak, wal-hudayya, elang. Baik. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala, itu hadis-hadis yang sudah dibacakan tadi dan kita sudah mengetahui maknanya. Kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Ya. Fal mansusu alaihi sitt, yang ada nasnya dari hewan-hewan itu ada enam kalau kita kumpulkan riwayat-riwayatnya. Apa yang enam itu? Ya, taruhlah dulu, ya, kalajengking, ular, kemudian tikus, apa lagi dari jenis apa, burung, elang, kemudian gagak, terus anjing yang buas. Anjing buas ini tuannya aja dimakan. Jadi anjing gila pasti dia menggigit, dia di luar dari kontrol kita, kan, tidak bisa kita kontrol gitu, maka dibunuh. Baik. Wattafaqa jamaahiru ulama ala jawazi qatlihinna fil hil wal haram wal ihram. Sepakat mayoritas ulama bolehnya membunuh hewan-hewan yang enam tadi di tanah halal dan di tanah haram dan pada saat berihram. Dia datang dari Madinah, jauh nih, 435 kilo sampai ke Mekah, 6 jam perjalanan dengan bis. Turun dia di, karena mau pergi sholat, mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, maghrib, pergi ke WC, nampak ular, dia sedang berihram nih, boleh dia bunuh. Malah Nabi memerintahkan, ya, kalau enggak bunuh boleh jadi dia, ya, menggigit orang lain. Nampak baginya ada kalajengking, dia bunuh. Atau kita yang tidak berihram nampak itu, dibunuh gitu. Ya. Baik. Wattafaqa ala annahu yajuzu lil muhrim an yaqtula ma fi ma'nahunna. Sepakat ulama bagi orang yang berihram boleh membunuh hewan-hewan yang senada yang sifatnya sama tadi, dan dia menyakiti, ya, ular, ya, dengan segala jenisnya, ya, ular, kalajengking, baik, nampaknya limpasan, bah, ya, lipan, dia bunuh, karena itu menyakiti. Itu senada, ya, sama maknanya tadi. Tsumma ikhtalafa fil ma'na fihinna wa ma yakunu fi ma'nahunna. Cuma hanya terjadi perbedaan dan menentukan yang senilai dia apa, semakna dengan hewan-hewan tadi itu apa. Qala Syafi'i al-ma'na fi jawazi qatlihinna qunihinna mimma la yu'kal wa kullu ma la yu'kal. Makna dari fi ma'nahu, ya, maknanya adalah bolehnya membunuh hewan-hewan itu karena disebabkan dia dari hewan-hewan yang tidak dimakan. Wa kullu ma la yukal, ya, maka di semana setiap yang tidak dimakan. Wala huwa mutawallidun min ma'kulin wa ghairihi, dan dia tidaklah berasal dari hewan yang dimakan, ya. Faqatluhu jaizun lil muhrim, maka membunuhnya adalah boleh bagi orang berihram. Wala fidyata alaihi, tidak perlu dia membayar fidyah atau denda. Maka di sini menyamakan hewan yang boleh dibunuh selain dari yang disebut ini, dari sisi mana nih? Dari sisi untuk menyakitinya atau dari sisi karena tidak dimakan? Ya. Nah, maka ini di sini juga enggak boleh kita makan hewan yang disebutkan tadi. Ya. Termasuk ular. Enggak boleh makan ular, enggak boleh makan kalajengking. Ya, kalajengking di supnya misalkan, ya. Ya, kan hampir mirip-mirip dengan udang katanya. Atau mirip-mirip dengan kepiting, ya. Ya, enggak boleh. Qala Malik al-ma'na fihinna kaunuhunna mu'dhiyat. Kalau Imam Malik, makna di sini adalah keberadaannya sebagai hewan-hewan yang mengganggu. Kalau Syafi'i dia memandang, kok enggak boleh dimakan Quran? Ah, berarti setiap hewan yang tidak boleh dimakan. Nah. Kalau Malik dia memandang fawasiknya. Fawasik itu hewan-hewan yang mengganggu. Maka dia maknanya keberadaan hewan-hewan itu yang mengganggu. Fa kullu mu'dhin yajuzu lil muhrim qatluhu. Wa ma la fala. Maka setiap hewan yang mengganggu boleh bagi orang berihram untuk membunuhnya. Kalau tidak, maka enggak boleh bunuh. Ada apa namanya, semut, jalan di semut, nah, enggak boleh dia bunuh. Tapi kalau dia mengganggu, boleh. Ya, mengganggu dia boleh. Tapi kalau enggak mengganggu, biarin aja. Baik. Namun yang lain, yang hewan-hewan yang disebutkan tadi itu sudah pasti dia mau mengganggu kita atau tidak, dia sendiri sifatnya sudah, ya, mengganggu, ya, menyakiti. Jadi yang ada nasnya yang enam itu dibunuh. Sekarang Sekarang bagaimana cara kita mengkiaskan hewan yang lain? Nah, gitu. Dari mana kita lihat? Dari tidak boleh dimakannya atau dari sifat yang ada pada dia yang bersifat mengganggu? Baik. Ya. Wa ikhtalafa al-ulama fil murad bil kalb al-aqur. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam memandang makna anjing akur nih. Akur nih apa nih? Faqila huwa al-qalbul ma'ruf. Orang mengatakan itu adalah anjing yang dikenal, yakni maksudnya ya anjing gila kali ya. Wa qila kullu ma yaftaris. Setiap hewan yang buas, yang menerkam, ya, yang pemangsa. Lianna kullu muftarisin minas siba' yusamma kalban aquran fil lughah. Karena setiap pemangsa dari binatang buas dinamakan sebagai anjing akur. Nah, itu namanya secara bahasa itu. Setiap hewan yang dia menerkam, dia memangsa, buas, maka itu makan dengan anjing akur. Jadi kalau begitu, setiap yang buas, apa? Harimau, ya, macan, singa, dan sejenisnya. Taib. Wa amma tasmiyatu hadhihi al-madhkurat fawasiq. Hewan-hewan yang disebutkan ini digelar sebagai fawasiq. Fasahihatun jariyatun ala wufqi al-lughah. Ini penamaannya adalah sah, berlaku sesuai dengan bahasa. Wal aslul fasq wa aslul fisqi min fi kalamil Arab al khuruj. Makna asal dari fasik dalam bahasa Arab adalah keluar. Wa huwa ar-rajul fasik li khurujihi usmiyal rajul fasik li khuruji an amrillahi ta'ala wa ta'atihi. Namakan seorang yang fasik karena dia keluar dari perintah Allah dan ketaatannya. Jadi orang yang berbuat maksiat berarti dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya fasik. Di luar, keluar dari perintah Allah, dia fasik. Fasumi hadhihi fawasiq li khurujiha bil ida'. Hewan-hewan ini dinamakan dengan fawasiq atau yang fasik-fasik karena dia keluar dengan membawa gangguan-gangguan atau dengan mendatangkan gangguan-gangguan, menggigit dia, sengatannya dan seterusnya. Wal ifsadu wal ifsadi min tariqi ma'dham ad-dawab. Dan yang merusak ya dari cara kebanyakan dari hewan. Jadi setiap penyengat, berarti kalau bisa gitu, setiap penyengat, nah ini masuk juga nih. Ya. Wa qila li khuruji min hukm al-haywan fi tahrimi qatlihi fil haram wal ihram. Dia mengatakan dia keluar dari hukum hewan dalam diharamkan membunuhnya bagi tanah haram dan bagi orang berhalam. Yakni maksudnya apa? Hukum asal. Hewan-hewan tidak boleh dibunuh oleh orang yang berihram, tidak boleh dibunuh di dalam tanah haram. Kecuali ini. Berarti ini dari pengecualian, makanya makan dengan fawasiq. Namun ya, ini termasuk pendapat yang lemah juga. Wa qila fiha al-aqwal ukhra dha'ifa la na'taniha. Ada kata-kata yang lain mengatakan ini dan itu adalah perkataan yang lemah. Yang benar itu yang pertama, karena dia mengandung sifat mengganggu. Wa ammal ghurabul abqa huwalladzi fi dhahrihi wa batnihi bayad. Gagak abqa. Abqa itu apa? Yaitu ada putih di punggung dan di bagian dadanya atau bagian perutnya. Jadi kalau gagak semuanya hitam ya. Tapi ada jenis dari jenis gagak, tapi bulunya di punggungnya ada sedikit putih dan di bagian depannya ada putih, bagian perutnya. Apa itu hewan yang kita? Ya, ada jenisnya kayaknya, ada jenis tertentunya. Kalau kita lihat kenapa? Ya juga kembali lagi, karena dia adalah mengganggu. Kemudian wa hakka sajidan an nakhay annahu la yajuzu lil muhrim qatl fara wa ka ghayra an alin wa mujahid annahu la yuqtal ghurab walakin yurma wa laysa bi sahihin an ali. Diriwayatkan dari Nakhai bahwasanya tidak boleh bagi orang berihram untuk membunuh tikus, dan diriwayatkan dari Ali dan Mujahid bahwasanya tidak boleh membunuh gagak tapi dilempar, jadi diusir. Nah, gitu aja. Ya. Dan ini tidak benar dari Ali. Wattafaqa ala ulama ala jawaz qatl kalb al-aqur al-muhrim wal hala wal hill fi hill wal haram. Baik. Kemudian sepakat ulama bahwasanya bolehnya membunuh anjing akur tadi, yaitu yang mengganggu bagi orang berihram di tempat yang tanah halal atau tanah haram. Intinya kalau kita lihat ada 6 hal yang telah disebutkan tadi secara nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah Nabi menyuruh, dalam sebuah riwayat mengatakan Nabi diperintahkan atau Nabi memerintahkan, dan secara lafaz Nabi mengatakan hewan-hewan itu dibunuh. Ya, karakternya adalah karena dia mengganggu. Jadi bagi orang yang berihram, kalau dia melihat hewan-hewan tersebut, maka tidak mengapa dia untuk membunuhnya. Itu ringkasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.